Bismillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Imam Ahmad bin Hanbal lan ngariwayatkeun sapa Imam Ahmad bin Hanbal an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma mugani lar bendu sapa Allah anhuma saking karena Ibni lan Abbas kala hale ngucap ya Ibni Abbas raaitu Rasulullah ningali insun ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ispan nahar ing dalem pertengahan awan asatur kang kusut akbaratur kang koromot wa mahum korurah lan ikut tetap sementara kangjeng Rasulullah utawi botol fiha kang ikut tetap ing dalam korurah damun utai getih iat mahu kang nganuti ia tetap mahu kang niti-niti kangjeng Rasulhu ing dam minal ardi saking bumi wayal takituhu tegese mulungan anjupu ya kangjeng Rasul hu ing dam piha ing dalam ardi pakultu maka ngucap insun ya Rasulullah he kangjeng Rasulullah mahadza uti apa swiji-wiji iku ikilah ikidam pakola maka ngucap Rasulullah hadza damul Husain wa ashabu tawi ikilah ikidam iku getih sidah Husain wa ashabu lan pirang-pirang sahabat tes Husain lam azal altakitu ora gingsir-gingsir insun iku anjupu insun hu ingda minal adi saking bumi mundul yaum bit saking dina iki kuala Ammar ibnu Yasar fahfadna dalik mujab sabagi Ammar kang butang Yasar maka hafal insun sadaya dalik al yaum maka ngaraksa insun sadaya yang mengkono dina pawajadna al Husain maka nemu insun sadaya ing Husain kod kutila dalik al yaum al teman-teman den bunuh ya Husain ni lemang kono mengkono dina ing dalem mengkono mengkono dina urang lamun nyaritakeun masalah Sayyidina Husain peperangan jeung Yazid anu diawali ku peperangan Sayyidina Ali jeung Muawiyah Sayyidina Ali gaduh putra Sayyidina Husain lamun Sayyidina Muawiyah sahabat Kanjeng Nabi gaduh putra Yazid ketika Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Madinah maka jolak manusia luar biasa menurut Sayyidina Ali ieu Muawiyah teu beres akur jeung aturan Kangjeng Rasul maka Muawiyah Sayyidina Ali langsung hijrah meneruskeun kegubernuranana ialah di Irak ketika ganjang caritana Muawiyah Sayyidina Ali maot terus dijabat gubernur ku Muawiyah dendam mun cara dendam mah Sayyidina Husain lain dendam nanaon aturan-aturan Islam na geus coplok kita numantak sulit jaritakeun peperangan di zaman harita lantaran ieu teh sababaraha masalah numantak kiai carang ngabejakeun peperangan ieu naon sababna lantaran Sayyidina Muawiyah eta kapan sahabat tapi kunaon eta sahabat ge geus teu akur jeung aturan Kanjeng Nabi iyalah atuk terus bae kabatilan mah terus bae lantaran naon tanu mantak kos kitu Allah deuk ningalikeun jeung nembongkeun Sayyidina Husain ka istimewaanna sebagai putra daripada Sayyidina Ali cucu Kanjeng Nabi kibaran bendera Sayyidina Husain adalah berarti kibaran bendera Kanjeng Nabi mual kanyahoan istimewa na dakwah Sayyidina Husain lamun musuhna dijian ku Gusti Allah musuhna Muawiyah sanggesa Muawiyah sangat brutal boga anak Yazid Yazid teh embung dipilih jadi gubernur teh embung dipilih hayang langsung jadi gubernur bae tidak ada pemilihan-pemilihan gubernur cek Yazid beat langsung siapa yang tidak beat atas pangkat gubernur saya setelah ayah saya wafat bunuh orang tersebut jadi orang lamun nyaritakeun kos kitu teh inggis jasa nu mah teh kiai teu wanieun nyarita ieu mah urang keur ngaji bae ulah dibejakeun ka sasang ke bejakeun deui geus kumaha atuh jang geus kos kitu atuh mentak sulit sulit. Mana kesulitan anak? Kapan Muawiyah mah sahabat pernah bareng perang jeung Kanjeng Nabi. Tapi kok sahabat ge kapan cak tadi ge ashabikan nujum bi ayhim iqtadaitum ihtadaitum cak Kanjeng Nabi. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang gemerlapan di atas langit. Bi ayhim iqtadaitum ihtadaitum ka sahabat nu mana bae? Mana maneh nuturkeun bakal menang pituduh. Tapi ternyata Sayyidina Muawiyah hampir keluar. Tah sahabat teh teu bisa ngomong ku kumaha. Antep sebab lain jelema leutik Muawiyah teh. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Aya perbedaan, berarti ieu ijtihad perang lah Muawiyah jeung Sayyidina Ali. Tah tidinya Sayyidina Ali langsung ieu mah keur carita singkatna bae. Perangna mah biasa barali. Maot Sayyidina Ali ku mata-mata Sayyidina Muawiyah pedang Sayyidina Ali jadi lain keur perang Sayyidina Ali panah keur salat ditubas yeuna tak keur salat lumantak lamun urang ka kaditu ka kufah aya masjid Sayyidina Ali aya bumi Sayyidina Ali seorang raja baheula mah gubernur teh raja eta imah nagelah lamun urang ningali sedih ulama hiji kamarna ge 1.5 meter x 2 meter kamar raja eta ningali gitu tempat tamu na teh paling mahi genepan ruang tamu teh paling mahi genepan di ahli sorga ieu gubernur raja baheula mah dikupah teh raja membawahi Irak yang cicingnya na dikupah Masya Allah ruang tengah na letik jasa kamar dapur na Masya Allah asup urang ka imah masjid Sayyidina Ali dijaga ketat di ditu teh urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali urut Sayyidina Ali didinya kitu nyaritakeun urusan pedang na teh pang nyabutkeun keur waktu sholat teh dijaga ketat lantaran rame nu ziarah na urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali teh hese geus cukup lah istilah bae urang ka mimbar lantaran beusi di dinya teh jelema atuh ratusan teu eureun-eureun nu zarahna sekedar neuleu bae urang ka mimbar Sayyidina Ali Masya Allah masjidna geus digedean ku ari wah luar biasa gedena nampung ribuan manusia di dieu mimbar Sayyidina Ali belah dieuna aya urut Kanjeng Nabi Ibrahim turun Kanjeng Nabi Ibrahim salat kitu tah pas lurus mimbar lempeng tadi dinya teh aya patilasan Kanjeng Nabi Ibrahim salat urang salat gedenya belah dituna belah ditu aya urut gagantung aya urut ngisos Sayyidina Ali di ditu tah etalah carita masjid Sayyidina Ali kan Sayyidina Ali teh seorang gubernur tapi sakitu kaayana di bawah sederhana tapi diabadikeun bangunanna datang ka kuari lantaran Imam Ali dianggap imam Syiah ku para penganut-penganut Syiah kuburanana Masya Allah ribuan manusia hese nyaritakeunana unggal poe jubel di kuburan Sayyidina Ali eueuh nu nian tanggah ka kuburan Sayyidina kabeh tungkul tilawangna keneh geus kieu bae ka Imam Ali mah tungkul terus kikian hormat jasa lewat ka karak bisa tanggah deui wah pohara jasa kuburan Sayyidina Ali mah ngan urang neuleuna lalikan we lantaran careurik diletakan kuburan teh ku Syiah-Syiah. Ieu keur cerita Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkeun qasdu dendam kapan? Yazid putra daripada Muawiyah, embung dipilih, hayang langsung beat bae. Harus diaku bahwa saya ini adalah keturunan Muawiyah, putra daripada Muawiyah. Langsung angkat jadi gubernur. Siapa orang yang tidak mau beat pegal lehernya. Bejakeun masyarakat batu kabeh geus sapira masyarakat kabeh beat ka Yazid. Kemudian atuh Sayyidina Husain di Madinah teh bingung lain masalah embung beat ku Yazid na tapi ieu aturan-aturan Al-Qur'an geus jadi dikamanakeun. Hiji nu sangat menonjol ye usur dilaksanakan pajak dilaksanakan Sayyidina Husain menentang tentang perpajakan tidak Quran cek Sayyidina Husain Saya ini adalah cucu daripada Kanjeng Rasul. Kalau membiarkan kebatilan, berarti saya ridho terhadap batil. Anti kulama beat terhadap Sayyidina Husain lantaran aturan Al-Qur'anna anu henteu dipake ku Yazid. Dibujuk ku Marwah. Tetap teu bisa. Sedangkan keputusanana andai kata orang yang tidak mau beat terhadap Yazid penggal batang leherna. Sayyidina Husain ieu daripada engke dipenggal maka dinasehatilah. Cobalah berangkat ti Madinah ieu ulah aya di Madinah. Coba ka mana? Akhirna manehanna munajat ka Gusti Allah, berangkatlah ka Mekah menghindar ti Yazid. Datang ke Mekah terus aya deui titah datang ka seorang anu deket ka Kanjeng Nabi mentalah nasehat engke di Mekah lantaran bakal dikejar terus anjeun mah ku Yazid. Sebab naon lumantak dikejar? Dianggap anjeun teh dendam kesuma terhadap bapakna. Sebab Husain adalah putra daripada Ali. Ali adalah peperangan jeung Muawiyah. Muawiyah boga anak adalah Yazid. Dianggap dendam soal tahta. Padahal seketika acan Sayyidina Husain mah Quran dikamanakeun ku sia. Kos kitulah keberadaan perang teh. Nah, ieu mah keur cerita awal lah saeutik bae. Ke kukula bakal disimpulkeun peperanganana. Asal panjang umur bae nu karolot teh. Ieu mah lantaran saeutik pan dina kitab ieu mah hadisna trek ke disimpulkeun ti awal berangkat peperangan Karbala teh kunaon eta. Nah, ieu mah keur cerita nyaritakeun Kanjeng Nabi mantak saeutik. Di masa Kanjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magol kuring cek Ibnu Abbas pernah ningali Kanjeng Rasul tengah poe ereng-erengan dalam kaayaan kusut pisan rambutna rada koromod kadeuleuna beungeutna. Lain koromod kuna naon berarti aya satu pemikiran kadeuleu kusut beungeutna teh sebab aya pemikiran. Tak etatnya katigali tingkah Kanjeng Nabi kitu luar biasa kaget. Tasim kuring tendele Kanjeng bari Kanjeng teh maahu koruroh mawa botol. Pihak di jero botol teh aya getih menang ti mana? Getih menang tina taneuh nunyak celaka. Aya getih dina taneuh cokot ku Kanjeng Nabi diasupkeun ka botol. Aya getih cokot. Cik sim kuring ya Rasulullah mahaza aya teh getih naon. Jadi Kanjeng mah geus dibere nyaho incuna bakal dibunuh teh geus nyaho. Tah cek Kanjeng Nabi haza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula Sayyidina Husain encan perang encan. Iba zaman Kanjeng Nabi pan perang Kanjeng Nabi mah sabada Sayyidina Ali tak kakarek Sayyidina Husain perang Sayyidina Husain mah. Jadi Kanjeng Nabi geus dibere gambaran ku Gusti Allah seperti eta incuna bakal terbunuh. Nah, cek Kanjeng Nabi teh hada damul Husain wa ashabuh. Ieu getih incu kula nu ngaran Husain jeung para sahabatna. Sim kuring. Teureun-eureun terus bae mulungan ieu getih. Lantaran ieu getih incu kula. Numantak cek Amar kaula terus bae menjaga dina poe eta teh hayang nyaho coba ieu. Kaayaan Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul geus maot. Kemudian Sayyidina Ali geus maot, terjadilah perang Sayyidina Husain. Ternyata bener terbunuh. Bukti jasa Kanjeng Nabi baheula. Masya Allah, luar biasa. Geus dibere Kanjeng Nabi. Nu mantak Sayyidina Husain emang kagetin gitu perang atuh henteu. Lantaran pidauh akina Kanjeng Nabi geus aya di otak kabeh. Ketika Sayyidina Husain berangkat menuju Mekah, wasiatkan Sayyidina Husain, kula bakal ke Mekah, ti Mekah bakal ka Irak. Memperjuangkan Al-Quranul Karim, melanjutkan laku lampah aki kula, melanjutkan bapak kula Ali cek Sayyidina Husain. Lantaran ia gubernur temal beres kajen kukumagam mun tadi perangan ngan kula bakal dibunuh. Pembunuhna geus dibejakeun ngaranna, peperangana geus dibejakeun, daerahna geus dibejakeun. Bakal terbunuh kula di Karbala. Hulu kula bakal na hiji, bakal na dibawa ke Mesir. Awak kula bakal na aya di Karbala. Etanya lah geus dibejaan ku Kanjeng Nabi. Matak tegindir saya tiga-tiga can geus dibere dideuleukeun lauhil mahfud. Matak teu aneh urang ku ari anu aneh mah beuh. Sayidina Husain make peperangan sagala rupa endahan kitu. Nyana nu perangna teu aya naon. Coba eta, Masya Allah, geus ti bae wasiatna. Kae ku kula bakal dicaritakeun wasiat-wasiatna. Ke ti mimiti, bab hese perang Sayidina Husain mah hese jasa perang Karbala disebutna. Nah iyalah ala kadar caritaan Kanjeng Nabi ya mah. Jadi gecrok bae. Ye hadis Kanjeng Nabi, ye nyaritakeun dia. Jadi henteu ti awal datang ka akhir teh. Pan urang mah hayangna kos film. Ya kitu kos besi buta dari hantu. Atau si pitung anak Betawi. Woi, hayang kos kitu urang mah tah. Engke tenang weh lanan tenang. Geus aya kabeh wasiat-wasiat Sayidina Husain ngan hese jasa kitabna. Hese, hese engke dicokot tina kitab Bukhari seetik, engke dicokot deui kita Tajul Jami seetik, taun-tauna aya di dinya. Kitab-kitab hadis bae engke ditingali deui dina Sunan Abu Daud seetik, engke dirampilkeun kabeh sebab eueuh peperangan Sayidina Husain nu wanieun ulama. Sedih jasa Muawiyah sahabat Sayyidina Ali sahabat. Masya Allah, malah di samping sahabat pan mantu Yazid putra daripada sahabat Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina. Lah, geus ulah sok diceritakeun perang eta mah kiai teh hampir karena ditu bae. Geus ulah sok diceritakeun perang eta. Hese, aing teu bisa. Nanti katu kiai datil ceritakan urangna atu kuari teh ngaji atu teh nyaho carita anana. Ieu mah sakadarnya hobae lah, insya Allah kekukulnya didongengkan sakadarnya hobae. Sebab ialah mun teu nyaho hazanah, hazanah Islam tentang peperangan Karbala. Atuh engke urang makin ka ditu makin teu nyaho, makin ka ditu makin teu nyaho. Makin teu nyaho na ieu mah dicaritakeun sote lain deuk mendiskreditkan. Teu meunang memojokkan Sayidina Muawiyah, teu meunang memojokkan Yazid, teu meunang ngunggulkeun Sayidina Husain. Akibatna memojokkan Yazid dan Muawiyah. Jadilah kaditu nyana teh kelompok anu etis. Teu bagus, pesimis. Lamun ngagungkeun terlalu ngagungkeun Sayidina Ali jeung Sayidina Husain, jadilah Syiah anti sahabat nu lain. Tah bakal kanyawan kurang. Oh, Syiah, aya ucapan Sayidina Husain, kaula geus nyaho bakal kula terbunuh wasiatihi, wasiati cak nyana. Kula bakal terbunuh wasiati jeung golongan kula. Tah lumantak aya ngabahasakeun Syiah bahasa Sayidina Husain, kula bakal terbunuh di Karbala wasiati jeung golongan kula. Tah lumantak disiahkeun ku ari wah anu nyiahkeun ka Sayidina Ali, ngaimamkeun ka Sayidina Ali, ngaimamkeun ka Sayidina Husain. Wah luar biasa, jadilah sia ucapan Sayidina Husain. Nah kitulah ala kadar cerita peperangan sekelumit ieu mah nyaritakeun Kanjeng Nabi di zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng geus bere gambaran ka Ibnu Abbas. Matak cek Ibnu Abbas dek ditanggerkeun ku kula coba. Begitu tak datang ka pembunuhan Sayidina Husain, cek Sayidina Abbas, Masya Allah shadaqar rasul. Maha bener Kanjeng Rasul, teu saeutik geusiknya limpang. Baheula kula tah kos kitu jeung Kanjeng Rasul, ternyata bener terbunuh. Atuh boro-boro Sayidina Abbas. Sayyidina Husain age wasiat ketika dek berangkat ke Mekah, ketika di Mekah dek berangkat ke Irak, nya nangis kabejakeun. Kaula bakal berangkat ke Irak, di ditu bakal perang, kula bakal terbunuh. Nu ngabunuhna ngaranna anu, hulu kula bakal napegat. Bakal dicageus diceritakeun ka Sayyidina Husain teh. Nah, kula bakal terbunuh wasiati jeung Syiah kaula. Syiah teh maksudna mah golongan ahli kula. Nah kos kitulah urang mun nyaritakeun. Jadi kadang-kadang ke lamun urang nyaritakeun soal perang Karbala, akhirnya urang menyudutkan Sayyidina Muawiyah, menyudutkan Sayyidina Yazid, kuari urang ngunggulkeun Sayyidina Ali, ngunggulkeun Sayyidina Husain. Akibatna terlalu mengunggulkan, jadilah Syiah kos Iran. Urang mah biasa-biasa bae, lantar kiai ka kuburan nanage, ka kuburan Sayyidina Ali, eueuh kuburan Sayyidina Ali kiri-kiri bae. Di samping ngeueuhkeun ka kuburan Sayidina Ali, geus karari bae, geus mun bisa mah ulah lah, ulah ka Kupah, ulah ka Iran, ulah. Kiai di mana bae ngaulahkeun zarah ka Iran, ulah. Naon ieu? Lantaran urang Iran geus kanyahoan luar biasa ka Sayidina Husain jeung Sayidina Ali, akibatna anti Sayidina Abu Bakar, anti Sayidina Umar, anti Sayidina Ali, anti Sayidina Uyai kitu, Sayidina Utsman, hiji doang Sayidina Ali. Mantak hampir kabeh kiai di dunia ieu, Mesirna, Irakna, Indonesia, nu kadenge ku ceuli kula, hampir ngaulahkeun geus ulah sok diarah ka Iran. Padahal mah pan silsilah tarikoh na pan kaditu Kanjeng Nabi, Sidina Ali, Sidina Husain, keboga anak ta Sidina Husain Imam Zainul Abidin. Eta pan milu perang jeung Sidina Husain Imam Zainul Abidin, Ja'far Shadiq milu perang. Lain lalagaan mantak ahli silsilah tarikoh mah bakal nyaho. Sebabna eta peperangan teh motifna kitu kitu eta teh kapan silsilah tarikoh. Nah kos kitu urang teh ngaku bae ka ditu ngan ngaku berlebihan cara Iran mah ulah. Mantak geus bae mandingan ulah ka Iran mahal. Aduh masyaallah. Tapi kula digerakkeun ku Gusti Allah bisa ka Irak, bisa ka Iran. Bisa bang nempo di Iran lain lalagaan wasiat guru teh teu salah, bener-bener teu salah. Guys, mendingan ulah kuari ge kula bisa nyaritakeun ulah ka Iran, ulah. Lantaran naon? Bahaya kecuali lamun geus teger dadasarna nu moal robah teu nanon kula ge. Kula ge rada ngahanjakalkeun aya sababara urang Indonesia nu sekolah di Iran. Lantaran di dieu miskin, kemudian sekolah lah di Iran, dibiayaan ku pemerintahan Iran. Wah, ieu asana yeuh ka Indonesia ngembangkeun sia hiji urang Tangerang. Mentak ku kula nyana di Tangerang, geus ngobrol jeung kula, saeutik ku kula kada dicolok-colok urusan akidah na geus luhur jasa ka syiahanana. Ye hiji urang Tangerang, dua urang Madura, tilu urang Jakarta, ta eta nu araya di Iran teh ya. Ngan saeutik nu sakola mah di Iran, aya nu digawe mah loba, ngan nu sakola mah aya opat urang, sanagara Iran urang Indonesia opatan. Tapi eta nu hanjakalna salah sahijina urang Indonesia. Indonesiana urang kabupaten Benon, urang kecamatan Belaraja. Gusti Allah, hareudang asana. Eta mah sakadar kikituanan doang atuh kaditu mah tamu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu urang keur carita masalah perang Karbala ke kukula disusun insyaallah di mana-mana engke ieu ciclok bae ieu ke kukula kuali keur kuali kuari keur neangan di Bukhari ieu di Tajul Jami ieu di wadah sunana budak ke dihiji-hijikeun engke di dinya mah tinggal am am am. Wallahu a'lam.